yang pagi sunat na sukat kasim tiawa wagak awanen diraksak inadaksang kasat nas nebanen tuy pegak daga pukenayat naulpit narangkas di impaay mukanya nakakaasya piya awan makatulad kas may sa tumatayam di maka payak pak pusunap na sukat dasim tiawawagak awanen niraksak kinadaksang gasat nas nebanen tuy